Situ nada opale Sakura Reka Surabaya. Oh, DJ Situ Nada. One. Om, telolet Om. Situ Nada. Om, telolet Om. Sakura Reka Surabaya. Dirimu datang panjang. Janjimu di sini. Oh, tetot tetot tetot.